Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para da'i-da'iyah dimana saja Anda berada, senang sekali tele dakwah kembali hadir menjumpai Anda. Lomba berdakwah melalui pesawat telepon. Nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami. Dan tema pada kesempatan kali ini adalah keutamaan membaca basmalah. Jika sudah tersambung nanti, passwordnya adalah balighu anni walau ayah. Saya ditemani oleh adik saya Putri Abad Senen. Assalamualaikum, Put. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat insyaallah ya. Alhamdulillah sehat. Atau disehatin. Harus selalu sehat untuk pemirsa semuanya. Dan pemirsa semuanya, bagi Anda yang ingin segera bergabung di 5743476 atau 0215743478, dan seperti biasanya telah hadir dua orang dewan hakim yang akan menilai pemaparan para dai dan penyampaian para dai dan juga daya semuanya. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Hambali MA dan Bapak Dr. Daud Rashid MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Baik, mungkin kita langsung saja Kak Kedi akan mendengarkan pembekalan yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Hambali MA. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wa qala Allahu ta'ala aydan a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Segenap pemirsa, para da'i dan da'iyah setanah air yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, atas izin Allah jua, pada subuh hari ini kita berjumpa kembali dalam sebuah acara yang tidak asing lagi, tele dakwah. Tentu kita akan mengulang kembali beberapa hal yang harus menjadi perhatian khusus para da'i dan da'iyah setanah air. Harapan kami semoga ini menjadi pegangan khusus sehingga harapan yang hendak dicapai oleh para da'i dan da'iyah dalam lomba dakwah lewat media televisi ini, lewat pesawat telepon, akan terlaksana adanya. Pertama yang harus diingat adalah waktu. Ini paling harus diingat. Waktu kita hanya tersedia, setiap peserta hanya 3 menit saja. Kemudian yang kedua, bobot penyampaian dari para da'i dan da'iyah ini akan menjadi penilaian khusus kami. Selanjutnya kelancaran, sehingga tidak jadi stagnasi bahasa antara satu kalimat ke kalimat berikutnya. Seindah apapun kata-kata Bernis yang akan disampaikan dalam dunia dakwah, akan terjadi stagnan kepada pemirsa ataupun audien ataupun kepada jamaah manakala bahasa kurang meluncur dengan baik. Bahkan dijelaskan kita harus mampu menggunakan sistem biqadri uqulihim, disesuaikan dengan kemampuan siapa yang akan kita hadapi. Dakwah adalah sebuah strategi, bagaimana mencubit orang yang sedang menjadi sasaran dakwah, yang dicubit malah justru tersenyum. Kita mengkritik dengan sistem merangkul bukan memukul. Kita mengajak bukan mengejek. Kita ulas semuanya dengan penuh argumen, tidak dengan penuh sentimen. Kemudian berikutnya vokal. Vokal yang sekaligus intonasi. Saya lanjutkan vokal dan intonasi. Vokal menjadi penentu. Andaikan kita dalam berdakwah, kita harus pede, kita harus mampu meyakinkan diri kita sendiri dulu, sehingga mampu meyakinkan orang lain. Artikulasi secara keseluruhan ini juga menjadi penilaian terakhir. 6 item ini harus menjadi perhatian khusus para da'i dan da'iyah setanah air. Selamat berlomba di dunia dakwah lewat media telepon dan lewat media televisi Republik Indonesia. Billahi taufik ila sabilil haq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita dan meridai sekaligus menganugerahi kemampuan untuk kita selalu mampu mencari serpihan-serpihan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ustaz Hambali yang sudah memberikan pembekalan kepada kita semua. Ya, baik, dan tadi sudah disampaikan materi atau kriteria penilaian yang akan dinilai oleh para dua orang Dewan Hakim kita. Dan kita akan langsung menjelang ajang subuh sepertinya Kak Keri. Dan kita tentu saja mengingatkan kepada para da'i-da'iyah supaya yang di luar Jabodetabek atau Indonesia Barat barangkali tentu sudah bersiap-siap. Sementara untuk yang di DKI Jakarta dan sekitarnya, kita akan segera menyimak bersama karena sebentar lagi menjelang adzan subuh berkumandang. Oleh karena itu tentu saja kami akan senang hati menemani Anda dari awal sampai akhir. Pastinya. Dan jangan kemana-mana, kami masukkan kembali selepas yang berikut. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita masih terus menantikan partisipasi Anda di 5743476 atau 0215743478. Dan kami informasikan bahwa tema hari ini adalah keutamaan membaca basmalah, di mana tadi telah disampaikan beberapa poin kriteria penilaian yang harus pemirsa atau para dai dan juga daya perhatikan. Yang pertama adalah artikulasi, kemudian ada intonasi, lalu ada ketepatan waktu karena kita hanya memberikan sebanyak 3 menit, dan yang paling penting adalah kesesuaian isi dengan tema. Harus sinkron gitu ya Kak Keri ya. Jadi jangan sampai melenceng. Betul, karena ini juga sangat menentukan penilaian dari dua orang Dewan Hakim. Betul. Di samping kalau ada kesesuaian antara tema dengan konten, ini sangat membantu buat para pendengar, terutama audiens atau mada'u yang sedang menyimak penyampaian kita. Dan tentu saja ketika kita menyampaikan nilai-nilai Islam, bukan hanya dalam rangka wah kriterianya seperti ini, saya memenuhi kriteria saja. Tidak, tetapi memang niat di atas itu semua adalah ikhlas semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu ya, Bu ya? Harus, karena melalui dakwah ini mudah-mudahan kita menyampaikan siar-siar Islam. Insyaallah. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Betul, dan kami nantikan kesertaan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Jika sudah tersambung, passwordnya adalah Balighu Anni Walau Ayah. Sepertinya sudah sangat familiar. Dan barangkali bagi Anda yang baru terhubung atau tersambung dengan teledakwah, Anda bisa tetap menyampaikan passwordnya terlebih dahulu karena ini menjadi kunci pembuka bahwa Anda siap untuk mengikuti lomba berdakwah melalui pesawat telepon. Betul sekali, dan pastinya setiap minggunya kita akan mendapatkan juara-juara terbaik. Betul. Yang nantinya akan dilombakan lagi pada saat grand final. Oleh karena itu untuk pemenang nantinya jangan lupa untuk menyertakan foto atau mengirimkan foto ukuran postcard dengan identitas yang asli, karena untuk ditampilkan pada saat grand final wajah-wajahnya seperti apa. Betul, ini aslinya begitu ya. Sehingga nanti foto yang disampaikan harus foto sendiri, bukan foto orang lain, karena ini juga akan membuat image gitu ya penonton, wah bahwa ternyata betul orangnya adalah ini. Kita masih tetap setia menantikan kesertaan Anda. Tema kita kali ini adalah keutamaan membaca basmalah. Betul, tadi sudah disampaikan beberapa kriteria penilaian. Mudah-mudahan pemirsa semuanya atau mungkin pemirsa setia teledakwah sudah tahu pastinya 3 menit yang waktu kita berikan. Iya, sangat pendek tapi insya Allah cukup bermanfaat. Kita sama-sama. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, passwordnya Bapak Balighu Anni Walau Ayah. Iya, dari Bapak siapa di mana? Bapak Burhan di Ponsel. Oh, masya Allah. Sudah tahu temanya, tadi sudah kami sampaikan keutamaan basmalah. Waktu Anda hanya 3 menit, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sayang sekali terputus ya Kak Keri, penonton pertama kita. Nanti bisa dicoba kembali ya Pak ya. Dan silakan di belakangnya Anda bisa langsung berhubungan bersama kami dengan mendayal di line telepon 5743476 atau 0215743478. Kami himbau memang yang digunakan hendaknya pesawat yang fixed line, bukan pesawat seluler, karena itu akan mempengaruhi kualitas suara Anda, juga mempengaruhi koneksi ya, hubungan pesawat kita ya, telepon Anda dengan telepon kami. Di samping kalau fixed line itu suara Anda akan jernih tertangkap di studio, sementara kalau seluler terkadang agak tersendat-sendat, sehingga Dewan Hakim tentu akan kesulitan ketika suara Anda timbul tenggelam untuk memberikan penilaian kepada Anda. Silakan, tema kita kali ini adalah keutamaan membaca basmalah. Dan tema ini sudah kami informasikan sejak pekan yang lalu. Mudah-mudahan hari ini Anda sudah sangat siap dengan beberapa kriteria seperti artikulasi, intonasi, kesesuaian antara tema dengan konten. Kemudian jangan lupa, waktu Anda hanya 3 menit. Anda bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dan saya yakin yang lain sedang mencoba, karena memang line teleponnya cukup 2 saja, sangat terbatas, sehingga Anda pasti sedang mencoba satu dengan yang lain. Oleh karena itu harus sabar. Ya, tampaknya ada yang tersambung kembali. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Passwordnya Bapak? Balighu anni walau aya. Bagus, dari Bapak siapa, di mana? Dari Bapak Uli Nuha. Mm-hmm. Di Pati, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sudah tahu ya Pak ya temanya ya Pak? Sudah. Monggo, waktunya ya, hanya 3 menit. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa fa qadar wa hakama fa adal wa tafaddala wa azzal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لسان صدقه وعقل الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu cara untuk meningkatkan iman adalah melaksanakan apa yang menjadi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah. Rasulullah adalah suri teladan yang baik. Di antara suri teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membiasakan suatu pekerjaan dengan diawali dengan basmalah. Seperti halnya yang disabdakan Rasulullah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillah wa huwa abtar. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengannya bismillah, maka perkara tersebut sia-sia atau kurang barokah. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dari sini kita bisa melihat bahwa keutamaan membaca basmalah adalah sesuatu yang luar biasa. Membaca basmalah seakan-akan merupakan suatu keniscayaan, sehingga ketika kita memulai apapun pekerjaan itu, asalkan pekerjaan itu baik, adalah dengan membaca basmalah, dengan harapan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap pekerjaan yang diridhai oleh Allah, insyaallah akan membawa barokah untuk kehidupan kita, untuk anak-anak kita, dan di setiap lini kehidupan kita. Oleh karenanya, marilah para pemirsa, kita senantiasa membudayakan, membiasakan membaca basmalah sebelum melakukan suatu pekerjaan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uli Noha dari Pati, Jawa Tengah ya. Iya, bagus sekali. Awalnya cukup bagus, betul, lancar, dan waktunya pas sekali Kak Keri. Isinya juga enak disimak. Iya, mudah-mudahan salah satu pemenang kita nanti. Insya Allah mudah-mudahan. Cuman kita masih akan memperhatikan terus saja untuk peserta-peserta berikutnya. Anda berkesempatan untuk Mustabaqah fil Khairat menyampaikan nilai-nilai Islam di waktu pagi yang bagus ini. Tentu para pemirsa juga sangat menantikan adanya siraman rohani yang bagus dari Anda semua. Silahkan di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tampaknya tersambung, Bu. Ya, kita terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu, Bapak. Balighu abni walau ayah. Iya, kalau passwordnya pagi-pagi. Iya, kalau passwordnya pagi-pagi sudah segar, sudah siap untuk berdakwah sepertinya ya. Alhamdulillah. Amin. Baik, Pak Sofyan sudah tahu tema hari ini? Kesamaan membaca basmalah ya. Waktunya 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silakan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi. Amma ba'd. Hadirin ikhwanil muslimin wal muslimat. Ya ibadurrahman, pemirsa TVRI rahimakumullah. Tema muzakarah singkat kita kali ini ialah mengutamakan melazimkan membaca basmalah. Allah subhanahu wa ta'ala sangat menganjurkan hambanya selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai junjungan kita umat mukminin di muka bumi ini. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa selalu bertawakal dengan melazimkan membaca basmalah untuk meraih ridho dan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwah fillah, ya ibadurrahman, pemirsa TVRI rahimakumullah, keutamaan basmalah yakni kita dapat melalui hidup ini dengan tenang, kita dapat melalui hidup ini dengan barokah, dan hidup di dunia dengan selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwah fillah, marilah kita, janganlah kita mengaku sebagai umat mukminin, tapi kita tidak senang berserah atau bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti kaum-kaum yang terdahulu yang tidak senang melazimkan membaca basmalah. Mereka selalu dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Adikin ibadillah, oleh karena itu sekali lagi, di dalam kehidupan ini, apapun yang kita kerjakan, apapun kita laksanakan, hendaknya kita selalu bertawakal kepada Allah dengan melazimkan basmalah, dengan kita selalu membaca bismillah, tawakal tu Allah, la haula wa la quwata illa billah, nun wal qalam wa ma yasturun. Assalamualaikum. Iya, Pak Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir penutup, tapi sayang kandon sudah menghabisinya. Tapi semakin lancar loh, Pak Sofyan, semakin baik maksudnya konten. Artikulasinya juga mulai kelihatan jelas ya. Amin. Sudah bagus sekali. Silakan di belakang Pak Sofyan, kami masih nantikan kesertaan Anda di line telepon 5743476 atau 0215743478. Tetap harus diperhatikan karena waktu Anda hanya 3 menit, di layar kaca juga nanti akan muncul pengukur waktu. Anda sambil berbicara tentu saja bisa menyaksikan di layar kaca Anda. Usahakan tetap menggunakan fixed line untuk telepon Anda. Iya, agar kualitas suaranya juga lebih bagus, lebih jernih. Dan yang pastinya tema hari ini adalah keutamaan membaca basmalah. Bagi para da'i dan juga da'iyah semuanya, silahkan yang ingin ikut berpartisipasi di 5743476 atau 0215743478. Dimana hanya 3 menit saja, Kak Kiri, biasanya kalau sudah mulai jangan sampai kehabisan untuk isinya. Betul, biasanya Dewan Hakim yang lalu juga sering menyampaikan supaya openingnya jangan kepanjangan. Ini juga perlu diperhatikan, karena bagaimanapun juga isi dari penyampaian Anda tetap dinantikan bukan hanya kami di studio, yeah, tapi juga oleh pemirsa di seluruh tanah air. Bukan semata-mata teledawah ini adalah lomba, tetapi memang kualitas penyampaian Anda akan sangat berkesan manakala antara tema dan isi berhubungan, kemudian isinya memang sesuai dengan ya yang sudah kita perlombakan. Harus itu harus diperhatikan baik. Kita harus terima telepon lagi. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya ibu. Waliku amini walau ayah. Mantap. Dari siapa di mana? Balikpapan, Ibu Nia, Kalimantan Timur. Iya, silakan Ibu Nia. Waktunya hanya 3 menit. Tema kita adalah keutamaan basmalah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sesungguhnya beribu-ribu tahun yang silam Allah telah mengenalkan bacaan basmalah kepada hambanya yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada wahyunya yang pertama dalam surat Al-Alaq ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Allah memberikan pelajaran demikian sehingga setiap pada surah dalam Al-Qur'an diawali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah. Maka dengan demikian Rasulullah pun menganjurkan kepada umatnya agar setiap langkah perbuatan yang baik diawali dengan membaca bismillah, terutama dalam memulai makan atau minum. Sebagaimana sabda beliau, Iza akala ahadukum falyadzkurismallah fa in nasi ayadzkurismallahi awalihi fal yakul bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Rawahul Abu Daud wa Tirmizi. Jika seseorang di antara kamu ingin memulai makan, maka sebutlah dengan nama Allah, yaitu bismillah. Jika lupa pada awalnya, maka hendaklah ia mengucapkan bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Karena dengan demikian ketika kita membaca basmalah, banyak sekali keutamaannya. Di antaranya, satu, kita selalu ingat kepada Allah dan dekat dengannya. Dua, kita mendapat keberkahannya. Tiga, kita jauh dari godaan setan. Ada satu cerita singkat. Ketika setan gemuk bertemu dengan setan kurus, maka setan gemuk pun bertanya kepada setan kurus, Hai teman, kenapa kamu jadi kurus begini? Maka setan kurus pun menjawab, Aku mendapat tugas untuk menggoda seseorang, tetapi orang itu tidak pernah memberikan kesempatan kepadaku untuk digoda. Karena di setiap langkah perbuatannya, selalu ia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, yaitu membaca basmalah. Jadi, jadilah kurus aku begini. Sedangkan setan gemuk menjawab, Aku pun mendapat tugas untuk menjalankan menggoda seseorang, tetapi orang yang kugoda itu tidak pernah mengucapkan ucapan tersebut, sehingga jadilah gemuk aku begini. Kira cukup sekian dahulu pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Jadi landingnya agak mundur sedikit. Dan ada sedikit cerita tadi ya Kak, setan gemuk dan setan kurus. Betul, ceritanya bagus, tapi insya Allah Dewan Hakim akan lebih memperjelas ya apakah itu hadis atau memang sekedar kisah. Karena ketika kisah itu disampaikan memang idealnya sudah ada perawinya ya, dari mana sumbernya. Betul. Baik, kita sempat terima kembali. Kita terima telepon lagi sepertinya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya Bapak? Balighu anni walau ayah. Iya, dari Bapak siapa dan di mana ini? Pak Wawan di Tangerang. Pak Wawan di Tangerang. Baik, Pak Wawan sudah tahu ya tema hari ini, keutamaan membaca basmalah. Waktunya dihitung mundur 3 menit, silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa TVRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini dalam acara Tela Dakwah saya menyampaikan dengan tema keutamaan membaca basmalah. Keutamaan membaca basmalah sebagaimana diterangkan di dalam kitab Tanqihul Qaul yang dikarang oleh Syekh Imam Nawawi Tanara Al-Bantani, tepatnya pada halaman yang ke-10, yaitu kitab Tanqihul Qaul menerangkan keutamaan membaca basmalah sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin an yaktubu fi diwanihi arba'ata hasanatin. Siapa orang yang membaca akan dapat bismillahirrahmanirrahim, kata Rasulullah, maka Allah akan memerintahkan kepada malaikat katibin, malaikat yang tukang menulis, untuk menulis di dalam pembukuan orang yang membaca basmalah, yaitu kebagusan sebanyak 400. Bahkan bukan cuma menulis saja, bukan cuma membaca saja, bahkan di dalam kitab Tanqihul Qaul ini Rasul pun bersabda, man kataba basmalah, siapa orang yang membaca basmalah, fajawada ta'ziman lillah, kemudian dia membaguskan lafaz basmalah. Membaguskannya semata-mata adalah ta'ziman lillah, karena mengagungkan kepada Allah. Ghafirallahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang sekarang dan dosa-dosa yang telah lalu. Dan bahkan di dalam kitab ini juga Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, man wa man qara'a bismillahirrahmanirrahim dakhala al-jannah, siapa orang yang baca lafaz bismillahirrahmanirrahim dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Wallahu afiqil aqwami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Wawan dari Tangerang, Banten. Iya. Dan belum pinter begitu tandon bunyi tutup, ya sudah mulai ancang-ancang untuk segera mendarat. Yeah. Baik, kami masih nantikan Anda di line telepon 0573476 atau 0215743478. Kalau sudah tersambung nanti passwordnya adalah balighu anni walau ayah. Pasti sudah hafal semuanya. Yeah. Dan yang lain pasti sedang mencoba ya, Put ya. Memencet tutup telepon, iya, untuk bisa tersambung sekali dengan Tele Dakwah. Iya, dan untuk acara Tele Dakwah ini segala usia bisa ikut berpartisipasi. Biasanya ada anak-anak kecil juga ikut berpartisipasi ya, Kak. Iya, ya. Bahkan remaja cukup banyak. Iya, betul sekali. Di 5743476 atau 0215743478 kita masih membahas mengenai tema keutamaan membaca basmalah. Dan kami informasikan pula bagi Anda yang nanti akan keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk menyertakan foto ukuran postcard dengan identitas yang asli untuk kita tampilkan pada saat grand final nanti. Betul, ya. Dan tentu saja kita memanfaatkan lomba berdakwah melalui pesawat telepon ini bukan semata-mata juga untuk berlomba, ya, tetapi dalam rangka berbagi ilmu, berbagi nilai, berbagi kebaikan. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang disampaikan secara terus-menerus, pada akhirnya orang yang mendengarnya mereka akan bisa bersikap ideal sesuai dengan nilai-nilai Islam. Amin. Tampaknya sudah ada yang tersambung kembali. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, passwordnya Bapak. Balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Iya, dari siapa di mana? Rashid di Maluku Tenggara. Masya Allah, Pak Rashid. Tema kita adalah keutamaan basmalah. Waktu Anda hanya 3 menit, bisa dimulai dari sekarang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terputus Pak Rasid dari Maluku Tenggara, nanti bisa dicoba lagi ya Bapak ya. Dan juga yang di belakangnya silahkan terus dicoba di line telepon 5743476 atau 0215743478. Yang sudah menyampaikan tadi bagus-bagus ya. Bagus-bagus, tapi tetap yang menentukan Dewan Hakim. Betul. Iya. Dan kita pastinya masih terus menantikan partisipasi para da'i dan juga da'iyah semuanya di 5743476 atau 0215743478. Kita masih membahas mengenai tema keutamaan membaca basmalah, di mana tadi sudah disampaikan banyak sekali isi-isi dari ceramahnya ya. Menenteramkan hati kita semua. Amin, insya Allah. Dan keuntungannya adalah bagi penyampai terbaik akan mendapatkan hadiah sebagai tanda terima kasih dari kami. Dan bagi yang belum berkesempatan menjadi juara pun tetap mendapat keuntungan karena penyampaian Anda nanti akan mendapat koreksi positif dari Dewan Hakim. Tampaknya kembali ada tersambung, Put. Ya, kita harus terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu pasusnya. Alhamdulillah bisa nyambung. Alhamdulillah. Kita juga senang, dulu, Ibu. Balik Ibu Ani walau ayah. Iya, dengan Ibu siapa dan di mana ini? Dengan Ibu Masnah dari Tangerang. Bu Masnah dari Tangerang. Baik, Bu Masnah sudah tahu ya temanya ya. Keutamaan membaca basmalah bisa dimulai dari sekarang Ibu, silahkan. Ya, waktunya hanya 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para Dewan Hakim yang saya hormati, sebagai orang Islam, apabila kita mau berbuat suatu kebaikan, hendaklah kita mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim yang artinya dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karena itu, apabila kita mendidik anak sejak kecil pun, kita sudah harus biasakan membaca doa yang diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Contohnya mau makan, mau belajar, mau tidur, kita harus membaca doa-doa yang diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Maka perbuatan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka di dalamnya ada setan yang selalu mengganggunya, sehingga perbuatannya tidak membawa berkah. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana hadis Nabi dalam kitab Tanzihul Qaul bab ketiga, keutamaan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim." Apabila seorang hamba mengucapkan lafaz bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba syaitan, maka hancur oleh setan. Sama ia dubur rasasu ala nar, sebagaimana hancur timah di atas api. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kataba bismillah, barang siapa yang menulis akan lafaz bismillah, fajawada ta'ziman lillah, maka ia membaguskan karena untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Gufirullahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, niscaya diampuni dosanya yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Masya Allah, begitu hebat lafaz bismillahirrahmanirrahim. Jangankan orang yang membacanya, orang yang menulis saja sebegitu besar pahalanya. Itulah keutamaan membaca basmalah. Mudah-mudahan kehidupan kita selalu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab kita melazimkan membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Masnah dari Tangerang, pas sekali Bu. Betul. Pas-pas ini. Tapi bagus banget Bu ya. Iya. Kita terus sapa kembali. Iya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Aduh, sayang sekali Bapak atau Ibu, mohon maaf terputus pastinya di luar kesengajaan. Kami masih nantikan kesertaan yang lain. Ketersambungan Anda sangat berarti buat penyampaian nilai-nilai kebaikan Anda kepada masyarakat. Dan di samping itu, karena ini adalah perlombaan, bagi yang keluar sebagai penyampai terbaik, insya Allah nanti akan mendapatkan hadiah sebagai tanda terima kasih dari kami. Amin. Masih di line telepon 0573476 atau 0215743478, kami nantikan kesertaan Anda. Tema kita kali ini adalah keutamaan basmalah. Ya, para da'i-da'i sebelumnya sudah menyampaikan. Iya, dan banyak sekali, dan bahasanya bagus-bagus. Dan untuk pemirsa semuanya juga kita informasikan bahwa bagi Anda yang ingin bergabung dengan kita di sini, diusahakan untuk menggunakan telepon fix line ya, KPRI, agar kualitas suaranya lebih bagus, lebih jernih. Dan juga kami informasikan bagi Anda yang nanti keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk mengirimkan foto ukuran postcard dan identitas yang asli untuk ditampilkan pada saat grand final. Iya. Kita harus lewat telepon lagi nih, langsung ada telepon ya. Ya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, aswatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagus. Semangat ya. Dari Mas atau Bapak siapa ini? Sayang sekali terputus lagi ya, Kak Heri ya. Bisa dicoba kembali ya. Bisa dicoba terus pastinya. Sabar dan ulet, insya Allah. Pada akhirnya akan nyambung. Kepada Anda yang belum berkesempatan, silahkan, ini kesempatan terbaik bagi kita semua, wabil khusus para da'i-da'iyah, untuk berlomba menyampaikan kebaikan. Sekali lagi, jika kebaikan disampaikan secara terus-menerus, pada akhirnya bisa mengubah nilai-nilai yang tertanam di dalam diri para pemirsa menuju pada nilai-nilai yang ideal, yakni nilai-nilai Islami. Anda akan mendapatkan hadiah bagi penyampai terbaik. Dan tentu saja meskipun belum berkesempatan menjadi penyampai terbaik, Anda juga akan mendapatkan koreksi positif dari Dewan Hakim. Nanti akan ada evaluasinya. Betul. Pastinya. Baik, kita masih terus nantikan di 5743476 atau 0215743478. Kita masih membahas mengenai tema keutamaan membaca basmalah. Dan apabila sudah tersambung, pasurnya adalah Balighu Ani Walau Ayah. Dan mungkin kita informasikan sekali lagi bahwa kriteria penilaiannya itu sangat kompleks sekali. Antara lain ada intonasi, kemudian artikulasi, kesesuaian isi dengan tema. Dan yang paling penting adalah ketepatan waktu, hanya 3 menit. Betul, jangan khawatir kalau Anda merasa, wah saya belum begitu pintar. Jangan khawatir, telet dakwah hadir setiap pekan memberikan kesempatan Anda untuk terus berlatih, berlatih dan berlatih. Meskipun temanya juga adalah berlomba, tapi dengan sering Anda menyampaikan, maka lambat laun penyampaian Anda pun akan semakin berkualitas. Insyaallah itu yang diharapkan. Mudah-mudahan yang kali ini tidak terputus lagi, Kak Heri. Insyaallah tersambung pastinya. Ya, silakan Bapak Taibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik Bapak, passwordnya. Balighu Anni Walau Ayah. Iya, Bapak mohon maaf, volume televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu. Iya. Iya. Biasanya seperti ini dari Indonesia Timur. Baik. Ya, silakan Bapak, dari Bapak siapa? Pak Rahman di Tual, kalau di Tenggara. Benar ya, Pak Rahman. Baik, Pak Rahman, sudah siap ya? Keutamaan membaca basmalah bisa dimulai dari sekarang. Silahkan Bapak. Waktunya hanya 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak pemirsa, ibu-ibu yang berbahagia, pertama Maret, kesempatan yang berbahagia ini kita naikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan membaca al-basmalah adalah merupakan sebuah pekerjaan yang sangat besar dan sangat agung. Karena wahyu yang pertama diturunkan Allah kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Oleh sebab itu, dengan membaca bismillah atau membaca nama Allah adalah merupakan sesuatu yang sangat besar, sehingga kita dapat mengambil manfaatnya bagi seluruh aktivitas kehidupan manusia di muka bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya, beliau mengatakan bahwa apabila sebuah pekerjaan yang tidak didahului dengan membaca basmalah, maka pekerjaan itu tidak akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah yang terdiri dari 19 huruf adalah merupakan sebuah pernyataan Allah yang termaktub di dalam Al-Quran itu sendiri. Oleh sebab itu, huruf itu akan terbit. Iya, baik, Pak Rahman. Pak Rahman dari Tual, Maluku Tenggara. Sayang sekali tinggal sedikit lagi, tapi tampaknya terputus. Oleh karena itu memang kami sangat berharap sekali bagi para da'i-da'iyah, hendaknya yang digunakan pesawat teleponnya adalah fixed line, bukan seluler, karena ini memang sangat berpengaruh terhadap ketersambungan komunikasi kita. Tampaknya ada yang tersambung lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bapak. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah walaupun satu ilmu pengetahuan dari Allah. Subhanallah. Dari Bapak siapa di mana? Dari Bapak Yori di Tebet. Oh Pak Yori, sudah tahu ya temanya Pak ya? Insyaallah. Silahkan, hanya 3 menit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah merupakan satu kemuliaan bagi kita untuk bisa menyebut Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal perbuatan kita. Pada waktu zaman dahulu di mana Islam belum dipahami oleh masyarakat, mereka untuk menyebut suatu perbuatan-perbuatan besar diawali dengan menyebut nama Tuhan yang mereka yakini, di mana menurut pemahaman kita Tuhan-Tuhan selain Allah bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Beruntunglah kita bahwa kita telah mendapatkan, telah mengetahui, telah diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Tuhan yang sebenarnya, sehingga untuk memulai suatu perbuatan kecil sekalipun atau suatu perbuatan yang sangat besar atau sangat mulia, kita memulai menyebutnya dengan nama Tuhan yang sesungguhnya. Bismillahirrahmanirrahim adalah suatu pahala yang besar, adalah satu kemuliaan besar yang akan dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana penyebutan Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim ini bahwa menjadi kebaikan bagi kita dalam menyebutnya. Dan apabila suatu perbuatan diawali dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim tersebut, akan menjadi kebaikan, akan diberi kemudahan, akan diberi berkah bagi Allah apa-apa yang kita kerjakan selanjutnya, dengan dimulai dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadikanlah kebiasaan bagi kita untuk memastikan setiap perbuatan diawali dengan kalimat tersebut, di mana pada waktu yang lalu mereka menyebut dengan nama Tuhan A, Tuhan B, atau Tuhan Zeus, atau Tuhan apapun, tetapi kita memulainya dengan menyebut Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi kebaikan, menjadi ilmu, menjadi suatu kebiasaan yang dapat dilakukan oleh para hadirin hadirat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yori dari Jakarta. Bagus sekali penyampaiannya. Ya, namun sesepat terakhir tampaknya ya. Pak Yori untuk hari ini. Dan tak lupa kami informasikan untuk tema pekan depan adalah berlapang-lapang dalam majelis. Terutama Anda yang tadi sudah tersambung kemudian putus, Anda juga harus berlapang-lapang dada. Insya Allah pekan depan Anda bisa bergabung kembali untuk menyampaikan nilai-nilai kebaikan ini. Ya, baik, kita langsung saja Kak Yori akan mendengarkan evaluasi dari Dewan Hakim yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Daud Rashid MA. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita melakukan evaluasi. Yang pertama Pak Ulin Nuha, mukaddimahnya itu terlalu panjang. Barangkali separoh dari ceramah itu yang 3 menit itu adalah mukaddimah. Jadi dalam kita sebagai seorang dai harus pandai mengukur soal waktu. Dan ini tadi berulang ya, dan sudah beberapa kali mukaddimah-mukaddimah yang berbahasa Arab itu barangkali kalau dalam posisi seperti ini memang susah untuk diangkat karena memang agak panjang, apalagi membacanya bertele-tele. Kemudian ya, Pak Ulin Nuha agak sedikit perlu meningkatkan bacaan supaya materi yang disampaikan itu padat, bahannya lengkap. Dalam soal keutamaan bismillah ini, sebagaimana juga ini pada pembicara yang lain, bahan harus kita siapkan. Kita bisa umpamanya melihat beberapa rujukan tentang hadis bahwa dikatakan oleh Ibnu Abbas, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'rif fasl as-suwar illa ba'da nuzuli bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah itu sebelumnya tidak tahu pemisahan antara satu surat dengan satu surat yang lain kecuali setelah turunnya bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga tadi sudah disebut oleh beberapa pemirsa, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah fa huwa abtar. Setiap pekerjaan kalau tidak dimulai dengan bismillah, maka itu semacam ya tidak bermanfaat, sia-sia dan sejenisnya. Dengan ibu, dengan Bapak Sofyan, ini Pak Sofyan ini alhamdulillah semangatnya bagus ya. Cuma dari segi suara memang ini kita tidak bisa, karena ini dari Allah ya, mauhibah dari Allah. Suara memang perlu ditingkatkan. Kemudian juga bahan, termasuk juga waktu. Bahan setiap kali kita ingin tampil, apalagi dalam kondisi yang sangat-sangat singkat, maka bahan itu harus betul-betul padat. Ibu Nia dari Balikpapan, saya baru pekan lalu dari Istiqomah Balikpapan ibu. Bahan ibu bagus, padat ya. Hadis yang ibu bacakan juga Masya Allah. Cuma ini seperti nadanya nada membaca. Jadi tidak seperti nada berceramah. Termasuk juga waktu yang ibu perlu perhatikan, jangan sampai lewat dari yang ditentukan. Bapak Wawan, ini intonasi bagus ya. Waktu juga bagus. Cuma ini hadis-hadisnya ini perlu dirujuk kembali Pak. Bukan saya merendahkan tanqihul qaul ini, tetapi memang hadis-hadis yang ada di dalam kitab ini kita perlu ya compare, bandingkan dengan yang lain. Sebaik-baik buku ya kitab untuk tingkatan kita ini adalah Kitab Riyadhus Shalihin ya, karangan Al-Imam Nawawi rahimahullah. Jadi kitab ini memang betul-betul harus kita prioritaskan karena dari sisi kualitasnya sangat dipertanggungjawabkan. Jadi orang tidak akan bisa membantah kita kalau sudah kita mengangkat kitab Riyadhus Shalihin. Adapun kitab-kitab ya yang biasa dipakai seperti Tanqihul Qaul dan yang sejenisnya, ini terus terang banyak sekali hadis-hadis yang dari sudut kritik hadis bisa-bisa sampai ke tingkat maudhu'. Seperti tadi Bapak mengatakan bahwa barang siapa membaca bismillah dakhala jannah. Wah, ini kita perlu tanya ini. Siapa yang membaca bismillah masuk surga? Kemudian bacaan Pak Wawan juga perlu barangkali dilatih ya. Dilatih supaya lebih fasih, supaya artinya cara membacanya pas, yang panjang dipanjangkan, yang pendek dipendekkan. Pak Rashid di daerah Tual tadi kalau saya tidak salah, dari awal alhamdulillah ya, tapi ini perlu dikoreksi dan banyak juga para mubaligh, wabarakatuh itu tidak benar ya. Jadi bukan wabarakatuh, wabarakatuh. Jamak dari barakah itu barakat. Sayangnya beliau tidak sempat panjang. Ibu Masnah, datar, suaranya ya kurang vokal ya, datar saja. Kemudian juga soal rujukan, sekali lagi ya mohon merujuk. Kita tahu bahwa beberapa hadis menyangkut fadilah bismillah ini, kita disuruh juga dalam soal makan tadi sudah disebut ya, bahwa makan itu apa Rasulullah mengatakan kepada Amr bin Salamah, kul biyami sammillah summa kul biyamidik, baca nama Allah kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Begitu juga Syafi'i atau mazhab Syafi'i dalam menyembelih ya, mereka menyuruh agar menyebut bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam soal hubungan suami istri atau disebut dengan jima, karena memang ada hadis sahih ya, barang siapa yang mendatangi keluarganya, mangkana ya'ti ahlahu, dan dia membaca doa Allah majannibna syaitan, dan membaca bismillah kemudian Allah majannibna syaitan wajannibi syaitan ma razaqtana, maka kalau dia diberi rezeki dan hidu, lam yadurrahu syaitan, syaitan tidak akan bisa mengganggu. Kemudian Bapak Rahman ya, ini dari sisi nama Pak perlu dikoreksi. Tidak boleh memakai nama Allah, tidak boleh nama Ar-Rahman, kita harus Abdurrahman ya. Bapak tidak bisa disalahkan karena yang beri nama orang tua, tetapi Bapak perlu memang mengkoreksi Pak Rahim, Pak Rahman, itu tidak boleh, karena itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Soal kelancaran ya, ini perlu diperhatikan juga. Kemudian hadis, sekali lagi hadis yang disebut itu ya perlu dicek ulang Pak. Kemudian ya Pak Yori tadi begitu, perlu diperhatikan juga soal suara. Kita berbicara, ngobrol beda dengan ceramah. Dengan ceramah perlu memang ada intonasi. Sampai di sini dulu pemirsa dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah Ustaz sudah memberikan koreksinya, dan ini sangat bagus sekali untuk perbaikan kita semua, terutama ada para dai-dai. Baik, saudara kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya ada para dai-dai, tibalah saatnya kita mengetahui siapakah penyampai terbaik dalam kesempatan kali ini. Hanya saja ini Putri yang akan menyampaikan. Iya, baik pemirsa semuanya, untuk pemenang tele dakwah pada hari Sabtu 1 Mei 2010 jatuh kepada Ibu Nia dari Kalimantan Timur dengan jumlah nilai 155. Barakallah, selamat. Jangan lupa untuk menyertakan foto koran postcard ya, Ibu Nia, dan identitas yang asli. Betul, dan sekali lagi, dan kami informasikan tema untuk pekan depan, Anda bisa bersiap-siap dari sekarang ya, berlapang lapang dalam majelis. Mudah-mudahan dengan koreksi-koreksi yang sudah disampaikan oleh Dewan Hakim akan meningkatkan kualitas penyampaian kita, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi insya Allah para audiens atau para pemirsa, para pendengar, apa yang kita sampaikan akan mendapatkan nilai manfaatnya. Tampaknya kebersamaan kita harus berakhir sampai di sini. Insya Allah Talia Dakwah akan kembali hadir pekan depan. Saya Sukari Abdillah, dan saya Putra Basanan harus pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Mudah-mudahan acaranya selalu memberikan manfaat untuk kita semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.